Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sederalun, berita pagi edisi hari ini, Minggu 3 April 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardian Syah. Polisi tangkap terduga pembunuh Nek Fatima. Perawatan bayi tanpa anus tidak ditanggung BPJS. Dua orang tewas dalam kecelakaan di Biren. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Cities 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudalun Sayuti alias Grandong, 23 tahun, warga Gampung Pantai Panah, Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur, ditangkap polisi Sabtu petang di Medan. Pria itu ditangkap karena menjadi tersangka tunggal pembunuh Nek Fatimah Bulah, 64 tahun, wanita lansia yang juga warga Gampung Pantai Panah. Dari Aceh Timur, Sene Hendri melaporkan. Diberitakan sebelumnya, Nek Fatimah Bulah, 64 tahun, warga Gampung Pantai Panah, Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur, ditemukan tewas dalam kondisi leher terikat di dalam kamar di rumahnya Jumat kemarin. Berdasarkan dugaan, wanita itu menjadi korban pembunuhan dalam aksi pencurian dengan kekerasan. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, AKP Budi Nasuha Warwu SH mengatakan, tersangka pelaku menghabisi Fatimah Bulah dengan cara masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang. Saat itu pelaku mencekik leher Nek Fatimah sampai meninggal dunia. Kemudian leher korban diikat dengan tali. Setelah korban meninggal, pelaku menjarah harta benda korban seperti cincin dan kerabu korban. Setelah polisi melakukan penyelidikan, pelakunya mengarah pada Sayuti alias Grandong. Sayuti diburu polisi hingga ke Medan. Akhirnya pelaku berhasil ditangkap di Kecamatan Medan Petisa. Sudarlun, perawatan bayi Syauki Zahwan, 9 hari, yang terlahir dalam kondisi penyempitan anus dan pembengkakan kepala di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh, tidak dijamin oleh BPJS karena belum 14 hari terdaftar sebagai peserta BPJS. Syauki adalah anak pasangan Romansyah dan Agustina, warga Kede Birem, Kecamatan Birem Bayum, Aceh Timur. Dari Banda Aceh, M. Nasir melaporkan. Romansyah mengatakan, anaknya lahir di Rumah Sakit Cut Nyakdin Langsa pada Rabu 23 Maret 2016 dalam kondisi pembengkakan kepala. Kemudian dirujuk ke RSUD Langsa, barulah diketahui jika anus anaknya hanya sebesar lubang jarum hingga tidak bisa buang air besar. Dua hari kemudian dirujuk bayi malang itu ke RSUZA Banda Aceh. Menurut Romansyah, karena anaknya didaftar sebagai peserta BPJS sehari setelah lahir, maka sesuai aturan akan aktif sebagai peserta 14 hari setelah pendaftaran. Sehingga semua biaya perawatan bayi Syauki mulai dari Langsa hingga ke RSUZA ditanggung dengan uang pribadi. Kemarin, anggota DPD RI Sudirman atau Haji Uma juga mengunjungi pasien di ruang ICU serta menemui manajemen rumah sakit. Haji Uma meminta pihak manajemen RSUZA dan BPJS agar dapat memberi kemudahan kepada keluarga pasien, sebab pasien berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sudarlun, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi pada dua lokasi terpisah di Biren Sabtu dini hari. Tabrakan empat sepeda motor itu menyebabkan dua orang tewas dan dua lainnya luka berat. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Informasi diperoleh, kecelakaan pertama terjadi di Jalan Banda Aceh Medan, tepatnya di kawasan Desa Matang Sago, Kecamatan Pesangan, antara sepeda motor Supra dengan motor Honda Grand. Dalam musibah tersebut, M. Yusuf Ismail, warga Tanoh Ano, Kecamatan Jangka, selaku pengendara Honda Grand meninggal dunia. Sedangkan pengendara Supra bernama Fadli, 18 tahun, warga Desa Payacut, Pesangan, mengalami luka berat. Tabrakan lainnya terjadi di kawasan Desa Cotpuu, Kecamatan Gandapura, antara sepeda motor Yamaha Fiction dengan Honda Supra X125. Akibat kejadian tersebut, pengendara Fiction bernama Zulfikar meninggal dunia dalam perawatan Puskesmas Gandapura, sedangkan pengendara Supra bernama Taib AR mengalami luka berat. Kedua korban merupakan warga Cotpuu, Gandapura. Darlun, petugas keamanan Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara, menciduk seorang wanita asal Aceh karena kedapatan membawa 900 butir pil ekstasi Sabtu siang. Kuat dugaan wanita asal desa Cot Gelumpang Plimbang Biren ini hanya dimanfaatkan kelompok sindikat besar untuk dijadikan penyeludup. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Yusnia, 30 tahun, diringkus saat berada di terminal keberangkatan domestik. Kecurigaan petugas sudah mulai timbul ketika wanita berkerudung itu muncul. Sikap ganjil itu terus diawasi petugas hingga akhirnya pemeriksaan melalui mesin X-ray mengungkap ada benda terlarang di bagian anggota tubuhnya. Menurut PLT Manajer Humas dan Protokoler Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Wisnu Budi Setianto, benda terlarang itu terdeteksi di bagian vital wanita tersebut. Belakangan diketahui, ada ekstasi 900 butir disembunyikan di celana dalam. Diduga kuat, narkotika tersebut akan dibawanya ke Balikpapan. Kecurigaan ini didasari dari tiket yang dipegangnya menuju ke kota itu dengan menggunakan maskapai Lion Air JT-932. Tersangka langsung diserahkan ke Polres Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kapal motor penyeberangan KMP BRR yang seharusnya berangkat dari Ulele Banda Aceh menuju Balohan Sabang Sabtu siang gagal berangkat karena pompa oli yang rusak. Akibatnya ratusan penumpang hampir 5 jam terlantar sebelum akhirnya dialihkan ke KMP Tanjung Burang dengan jadwal berangkat pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Hambatan di Pelabuhan Ulele, sebagian besar penumpang yang sudah naik ke KMP BRR harus kembali ke ruang tunggu pelabuhan. Banyak penumpang yang kecewa karena penundaan tersebut baru diumumkan saat mereka sudah berada di atas kapal. Bahkan, para sopir pick-up dan mobil pribadi yang sudah menaikkan kendaraan ke dalam kapal harus mengeluarkannya kembali satu persatu. Kemudian petugas pelabuhan mengumumkan kepada penumpang bahwa pelayaran ke Sabang dialihkan ke KMP Tanjung Burang. Kepala OPTD Pelabuhan Ulele, Mis Daryanto, mengatakan KMP BRR mengalami masalah pada pompa oli yang tidak berfungsi sehingga mesin kapal tidak bisa nyala dan mengakibatkan KMP BRR tidak bisa berlayar. Sebanyak 300 penumpang dialihkan ke KMP Tanjung Burang yang berangkat sore hari. Darlun Sama Undoyo, 61 tahun, menetap di perumahan bantuan NGO di Kampung Lehan, Melabuh, Aceh Barat, pingsan dikeroyok sekelompok pria di sebuah warung kopi simpang BKKBN Melabuh pada Jumat malam kemarin. Belakangan terungkap jika insiden pengeroyokan melibatkan pria yang sebelumnya disebut-sebut sebagai mantan kombatan. Dari Aceh Barat, Rizwan melaporkan. Syamaun menjelaskan, sebelum pemukulan itu, ia dipanggil seorang lelaki yang ia kenal ke dalam sebuah warung. Sejenak duduk di warung, Syamaun mengaku dihajar oleh sejumlah pria, bahkan ada dua pelaku yang dikenalinya. Syamaun dilaporkan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Cut Nyakdin Melabuh karena mengalami cedera memar dan lebam. Kasus yang dialami Syamaun Doyok sudah dilaporkan ke Polres Aceh Barat. Syamaun mengaku pemukulan itu atas suruhan seseorang, karena Syamaun menyaksikan video ulah tidak senonoh mantan seorang pejabat di Aceh Barat di internet. Ia minta kasus ini diproses sesuai hukum yang berlaku. Sudarlun, Biren dan Aceh Utara mendominasi dengan menempatkan masing-masing 3 wakil di babak 16 besar kualifikasi Aquadeno Nation Cup atau DNC Regional Aceh. Keberhasilan ini setelah mereka menjadi juara grup di babak penyisihan yang digelar di Stadion Harapan Bangsa Lungraya Banda Aceh Sabtu kemarin. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Tiga wakil Biren di 16 besar di NC Regional Aceh, yaitu SSB Fatin Putra Pesangan, SSB Barata Rulet, dan SSB Bijeh Mata. Sedangkan tiga duta Aceh Utara yaitu SSB PTB Dewantara, SSB Bayuna Putra, dan SSB Persibal. Sementara kabupaten kota lainnya masing-masing mengirim 2 dan 1 wakil di babak 16 besar. 16 tim yang lolos ini akan bersaing untuk memperebutkan babak 8 besar dan saling menghabisi untuk masuk semifinal. Duel sengit kembali terjadi guna merebut tiket final. Ini merupakan partai yang paling diincar semua tim demi menjadi juara regional Aceh. Tim juara nantinya mewakili Aceh ke babak final nasional pada tanggal 23 hingga 24 Juli di Jakarta. Kemudian juara nasional menjadi duta Indonesia ke final dunia di Perancis pada Oktober 2016 yang diikuti oleh 32 negara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 3 April 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.